sare hayang seblak, isu perang hayang seblak, sore kepeting anggar seblak, pokok nama unggah poe seblak. Tenyaho dahar terus acan ongkek medan telapar, lambung asa jempi mun tengah dahar. Tahayang nyaho kudu seblak mangkohar, sido ike mun ngambek mentana seblak, sing lada pokok nama. Mun telada tengenah nepi ka utah parah. Dahar kabeh ti anak emak aki bapak indung nu ngomong tengenah melina lain di Bandung nu cangasaan sia kampungan mu cang dahar sia lain baturan CS aing kabeh dahar seblak nepi utah nepi PT meh menang loba gerak anjing siapa anjing siapa nginum nak mari mas ngarah tere teh jus ge kajen asal ngaladang nak usi teteh Anjing, orang seblak anjing. Siak kabe kudungan seblak blog. Sex boy, sex boy. Seblak tahun depan. Best anjing. Salam Bester TV. Yang kabehan ngadakukeun anjing.